104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Hahaha, 104,2 Yes Radio. Aduh, ya Tarzan bae ya. Kata-kata tuh kabeh nang alas ke. Oh, halajan. 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap metuduk manding karo nyong kaki samete nang ari gelaran Curanmor. Dan kali ini kula akan menyampaikan beberapa informasi terbaru seputar Kabupaten Curanmor dalam Curanmor hari ini. Aduh, halajan. Sing jenane barang anggar barang wis seneng ya Kang. Sing jenane sesuatu anggar wis cinta. Sing jenane wong anggar wis tresna karo sesuatu we jan warna apan bengi ngalor ngidul ngetan ngulun ya tetep ditresnani bae. Bukan ditempi ning ngantek bebosan gawe ya tetep cinta bae, pokoke tetep tresna bae ya. Oh ala jan, jan genai ya kok sing jenane cinta ke jan. Oh ala, anak-anak bae nantunya ke ya. Lagi nyong pengen memberikan satu peringatan untuk Anda para penggemar lagu utawa sing pada seneng maring lagu pop Indonesia utawa lagu dangdut sike kudu ngati-hati Kang. Masalahe apa? Ana beberapa lagu sing jan-jan pancen ge dicekal. Ana lagu sing jan pancen ora oleh diputar. Ana lagu sing jan pancen ora oleh dinyanyekna nang dipapan, nang orjenan, nang orkesan ya kan, nang pinggir dalan dimana cokan gitaran ge ya. Hati-hati ge, hati-hati jangan sampai Anda menyanyikan lagu sing dicekal utawa sing dilarang oleh pemerintah. Aduh, ge lagu apa? Kayang apa? Tilik baju tetap di acara Curanmor hari ini. Sahabat Yes, Yayasan Pemuda Pancasila Indonesia, apa? Yayasan Pemuda Pancasila Indonesia sing jangan sangat peduli sekali terhadap Pancasila, ini mengeluarkan larangan kepada semua stasiun radio utawa stasiun televisi utawa stasiun gumindir untuk tidak memutar lagu yang saat ini sedang ramai di pasar musik Indonesia, yaitu lagu yang tidak boleh diputar berjudul Ketahuan. Angger sing versi pop Indonesia sing nyanyi jenenge Mata. Jenengan cilikane gemuyen Matamu. Barang terkenal jenenge ganti Mata Munegang. Aduh, kaya ngapa lagune iki kaya Kang. Kamu ketahuan. Kue versi pop Indonesia ne, sementara versi dangdut eh, biasanya adalah Uut Permatasari. Jenengan jawane Uut Permatasari Sarjono. Hahaha. Di Radio Baya, judulnya pada Baya kan Ketahuan lagi lagu nege. Kaitannya karo lagu berjudul Ketahuan, ternyata sekarang sudah ada larangan kepada stasiun radio, kepada stasiun televisi utawi stasiun gumilir yang dilarang memutar lagu yang berjudul Ketahuan lagi. Nah apa? Masalahnya angger ngantek mpo ana radio televisi utawa stasiun gumilir ngantek muter lagu berjudul Ketahuan gue dianggap sebagai upaya pembangkangan terhadap keutuhan sila-sila yang ada di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah ini sih nanti pertanyaan berikutnya adalah kenapa tidak dilarang, kenapa tidak diorang-orang, kenapa tidak dicekal, ke masalah aja ya. Sebelum nyong mengeluarkan larangan kepada stasiun-stasiun radio dan televisi yang ada di Kabupaten Curanmor untuk tidak memutar lagu berjudul Ketahuan, saya perkenalkan diri dulu. Jenengane nyong adalah Sidam. We undangane nyong, nama panjangnya nyong adalah Pancasilam. Nah, karena jenengane nyong Pancasilam, nyong akhirnya si Bidaudak menjadi ketua Yayasan Pemuda Pancasila Indonesia. Nah siki, kaitane karo lagu berjudul ketahuan. Mulai detik ini, radio-radio karo televisi-televisi karo ngendi papan bae, aja ngasih pada nyanyi sing judulnya ketahuan maning. Sing seneng pada gitaran, tongkrong nang pinggir dalan bar traweh. Sing penyanyi-penyanyi orden ge ya, sing germang san traweh kaya ora payu gara-gara ora nang bar traweh. Iki aja ngasih maning-maning nyanyi lagu berjudul ketahuan. Masalahnya apa? Berdasarkan kesepakatan atau musyawarah yang dibuat oleh Yayasan Pemuda Pancasila Indonesia yang menyatakan bahwa lagu ini dinyatakan sebagai lagu yang membangkang atau melecehkan sila Pancasila. Apa? Melecehkan sila-sila yang ada di Pancasila, dasar negara Indonesia. Ini masalah ternyata judul lagu gue ora ku ketahuan tok pesana kepanjangane. Sing artine gue ternyata melecehkan dan juga melakukan pembangkangan, melakukan perubahan terhadap sila Pancasila. Terutama melecehkan sila pertama Pancasila, ketahuan yang Maha Esa. Gue kan jenengan melecehkan Pancasila, bong, sing bener-bener ketuhanan yang Maha Esa. Ganti-ganti, ketahuan yang Maha Esa, karena gue beda jam, gak pernah gue beda jam. Wong ora kan mangan ketos kaya iki. Utek dadi ketos walah. Malah gara-gara dangak. Wong anu judule anu kur ketahuan tok narik tambah-tambahe ketahuan yang Maha Esa. Karuannya dari melecehkan Pancasila. Oh, ketos ketos. Oh, 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Curahmor hari ini.